ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kembali kita melanjutkan kajian kita di program Kuliah Mafatih Halil, masih pada kitab yang ke-9 dari program ini, yaitu kitab Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi Alal Abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki pembahasan bab yang ke-8, halaman 44 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang mengharap berkah pada pohon, batu, dan sejenisnya. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang hukum tabarruk terhadap pepohonan, bebatuan, atau yang semisal dengannya. Babu man. Man di sini dia bisa isim syart, bisa bermakna syarti ya. Bisa diartikan barang siapa. Bab barang siapa yang mengharap berkah dari pohon, batu, dan keduanya, maka faqad asyrak, dia telah berbuat kesyirikan. Jawab syaratnya tidak tertulis, tapi telah dimaklumi artinya faqad asyrak. Dan bisa juga man di sini bermakna mausulah, ya, dia isim mausul. Maka kalau isim mausul berarti penjelasan tentang hukum. Jadi bab man tabarraka artinya bab alladhi tabarraka. Bab tentang orang yang mengharap berkah. Itu penjelasan hukum, bagaimana hukumnya orang yang mengharapkan berkah dari pohon, batu, dan semisalnya. Ya, hukumnya akan diterangkan oleh penulis bahwa itu adalah masuk di dalam syirik akbar. Pada pembahasan-pembahasan yang beliau akan terangkan di sini. Baik. Iya. Terkait dengan at-tabarruk dari sisi bahasa, itu dari kata al-baraka, dari kata al-baraka, dan baraka itu sendiri berasal dari kata al-birka. Birka itu artinya tempat air berkumpul, tempat air berkumpul, sebut birka. Iya, karena itu secara bahasa al-barakah itu kembali kepada dua makna secara bahasa. Yang pertama, al-barakah kadang bermakna al-thubut wal-luzuh. Yang tetap dan terus menerus. Dan yang kedua bisa bermakna an-nama wa ziyadah. Berkembang dan bertambah. Berkembang dan bertambah. Iya. Jadi barakah secara bahasa itu digunakan untuk dua makna. Mana yang pertama, ats-tsubut wal luzum, tetap dan terus menerus. Dan yang kedua, an-nama wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Iya. Jadi itu mana dari barakah secara bahasa. Nah, hubungan secara bahasa ini sudah dimaklumi apa maksud berkah. Iya. Jadi, kalau dikatakan sesuatu itu berberkah, artinya sesuatu itu dia tetap continue atau dia bisa bertambah. Bisa bertambah. Kalau tabarruk, tabarruk itu artinya dia mencari berkah, mengharap berkah. Apa dek? Mencari berkah. Karena itu tabarruk secara istilah artinya talabul barakah biqaulin au fi'lin au i'tiqad. Tabarruk artinya mencari berkah. Apakah dengan ucapan ataukah dengan perbuatan atau dengan keyakinan atau dengan keyakinan. Baik. Ini yang disebut dengan tabarruk. Sebelum kita masuk di pembahasan tabarruk itu, perlu kita tahu dulu apa itu berkah. Berikan gambaran-gambaran tentang berkah itu. Iya. Sesuatu itu kalau Allah subhanahu wa ta'ala jadikan berberkah padanya, tempatkan berkah padanya, maka sesuatu itu akan menjadi lapang, lebih luas dan berkembang. Iya. Karena itu contoh misalnya kambing. Kambing ini hewan berberkah karena dia dijadikan sebagai hewan kurban, sebagai pembayaran berbagai bentuk kafarah. Apakah itu kafara sumpah, hadyu, fidyah, ya, dan selainnya. Maka ini disebut barakah. Nah, dan keberkahan itu ada yang terkait dengan agama dan ada yang terkait dengan dunia. Terkait dengan dunia, dimaklumi dari keberkahan yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana luasnya keberkahan dari Al-Quran? Dia rahmat untuk semesta alam, berlaku untuk seluruh manusia yang sekarang maupun yang akan datang. Dia adalah penyembuh dari segala penyakit, petunjuk yang menerangi pada setiap perkara, dan banyak sekali sulit keberkahan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan oleh Allah berberkah. Iya. Jadikan berberkah dengan diutusnya beliau, pada ajaran beliau, pada apa yang beliau bawa. Bahkan beliau itu berberkah pada zatnya, pada perbuatannya, dan pada ucapannya, pada peninggalan-peninggalannya. Iya. Baik. Kita berbicara keberkahan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para nabi yang lainnya berberkah. Nabi Ibrahim alaihi salam sebutkan keberkahannya dalam Al-Qur'an. Nabi Isa, beliau berkata, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah menjadikanku berberkah di manapun saya berada. Dan mereka adalah para nabi, adalah sebaik-baik manusia yang membawa kebaikan dan berkahan, keberkahan untuk manusia. Demikian pula para malaikat, Allah jadikan pada mereka keberkahan terhadap kaum mukminin. Dan orang-orang salih juga ada keberkahan. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu ada keberkahan melebihi masjid-masjid yang lainnya. Nah, itu sholat di Masjid Al-Haram seperti 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Sholat di Masjid Nabawi seperti 1.000 kali sholat di tempat yang lain kecuali Masjid Al-Haram. Masjid Al-Aqsa 500 kali. Iya, jadi ini keberkahan. Dan seluruh masjid mengandung keberkahan di atas yang lainnya. Seluruh masjid. Iya, dan ada keberkahan pada Masjid Quba. Bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang berberkah, karena di dalamnya terdapat berbagai keberkahan. Iya, Lailatul Qadar adalah malam yang berberkah. Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik dalam kehidupan dunia, penuh dengan keberkahan. Hari-hari tasyrik, bulan-bulan haram, hari Jumat, Senin Kamis, sepertiga malam terakhir, itu ada bentuk dari keberkahan. Sebagaimana pada negeri Mekah, Madinah, Syam, Yaman, ini ada bentuk dari keberkahan. Ada keberkahan yang Allah turunkan bersama dengan hujan pada pohon zaitun, ada keberkahan pada susu, pada kuda, pada pohon kurma, pada madu, ya, dan selainnya. Baik, jadi ini berbagai bentuk dari keberkahan diterangkan di dalam syariat kita. Iya. Jadi ketika masuk di dalam pembahasan tabarruk, mengambil dari keberkahan, nah ini yang dibahas di sini oleh penulis. yang dibahas oleh penulis. Dan tampak dari apa yang saya uraikan tadi, bahwa tabarruk itu ada yang jenisnya disyariatkan, boleh dan disyariatkan. Dari yang tabarruk jenisnya merupakan kesyirikan. Kita akan dengarkan rinciannya bagaimana lengkapan disebut kesyirikan. Dan ada tabarruk yang jenisnya dia adalah bid'ah dan khurafat. Iya. Baik. Jadi ini pembagian tabarruk. Kalau tabarruk yang disyariatkan itu ada berbagai jenis dari tabarruk yang disyariatkan. Iya. Dari apa yang saya uraikan tadi, berbagai jenis keberkahan itu dimaklumi ada banyak hal di dalamnya dari ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ada tabarruk yang merupakan kesyirikan. Nah, ini yang kita akan kaji. Ada tabarruk yang masuk di dalam hal yang dilarang, masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Iya. Baik. Jadi ini secara global pembahasan-pembahasan tentang tabarruk. Ya, apa babitnya? Bagaimana ukuran membedakannya? Anda terlalu rumit ya di dalam membedakannya. Kalau dia ada syariatnya, dikatakan dia adalah tabarruk disyariatkan. Ya. Selain daripada itu dilarang. Selain daripada itu adalah apa? Dilarang. Yang dilarang ada yang masuk ke dalam kesyirikan, ada yang di luar kesyirikan. Nah, sisa kita perdalam pembahasan kita tentang makna kesyirikan yang telah kita kaji sebelumnya. Apa itu syirik? Baik. Dan seterusnya itu yang membedakan. Kesyirikan, tabarruk itu menjadi kesyirikan itu pada dua tempat. Pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia menjadi syirik akbar. Masuk ke dalam syirik akbar. Iya. Kapan dia menjadi syirik akbar? Apabila dia meyakini pada perkara yang dia pakai bertabarruk itu dengan sendirinya mencurahkan kebaikan atau memberi kebaikan. Iya, maka ini masuk dalam syirik akbar. Dan yang kedua, pembahasannya di syirik asgar. Pembahasan syirik asgar. Dan ini pada dua bentuk syirik asgar. Pada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah dia menjadikan apa yang bukan merupakan sebab keberkahan sebagai hal yang dia pakai untuk bertabarruk. Baik. Jadi kalau ini sudah berlalu pembahasannya atau belum? Apakah ada kemarin di pembahasan asbab? Di pembahasan sebab? Menjadikan sesuatu merupakan sebab padahal dia bukan sebab secara syar'i dan secara qadari, maka itu masuk ke dalam syirik apa? Syirik asghar. Itu kaidahnya yang sudah kita kaji. Iya. Maka dia masuk di dalam syirik asghar. Iya. Kemudian masuk di dalam syirik asghar juga bentuk yang kedua adalah dia mengangkat, melebihkan sebab keberkahan melebihi kadar yang diizinkan, melebihi kadar yang diizinkan. Iya. Contoh misalnya, diizinkan seorang itu meminta doa kepada orang yang saleh. Ada orang saleh hidup, kita berkata kepadanya, tolong doakan saya. Diizinkan, dibolehkan. Tetapi kalau dia minta doa kepada orang saleh ini dan bersandar kepadanya, ya, bergembira dengannya, merasa tenang dengannya, maka ini bisa masuk di dalam syirik apa? Syirik asghar, karena dia angkat lebih daripada kadar yang dia izinkan. Tapi kalau dia minta didoakan, lalu dia bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu enggak ada masalah. Kayak gitu dia bertindak pada sekadar yang diizinkan. Bertindak pada sekadar yang diizinkan. Iya. Jadi ini jenis-jenis tabarruk yang di pembahasan kesyirikan. Sekali lagi, tabarruk ada berapa jenis, yang pada berapa keadaan dia bisa menjadi kesyirikan? Ada dua keadaan. Yang pertama, dia menjadi syirik akbar. Kapan itu? Apabila diyakini bahwa sebab tabarruk ini dengan sendirinya yang mendatangkan kebaikan dan mencurahkan dari pemberian. Iya. Baik. Ya, kalau diyakini pohon ini yang mendatangkan kebaikan, batu ini yang menurunkan dari hujan dan seterusnya, maka itu syirik akbar. Maka itu dari syirik akbar. Iya. Demikian pula kalau dia melakukan dari amalan-amalan di tempat bertabarruk itu dari jenis kesyirikan. Misalnya dia menyembelih di pohon, iya, di bebatuan, di kubur, dia menyembelih di situ untuk mencari keberkahan, maka ini masuk di dalam syirik akbar. Iya, karena dia samakan makhluk dengan Allah yang mencipta. Dan ingat kaidahnya ya, syirik akbar itu taswiyatu apa? Hah? Siapa yang menjawab? Hah? Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Menyetarakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kehususan Allah Subhanahu wa taala. Baik, menjadi syirik asghar kapan? Pada dua bentuk. Bentuk yang pertama, dia bertabarruk dengan sesuatu yang bukan merupakan sebab keberkahan. Iya. Bukan merupakan sebab apa? Keberkahan. Karena sebab keberkahan itu sudah diterangkan ya. Atau sebab-sebab keberkahan itu sudah ditentukan di dalam syariat. Jadi kalau ada yang mengambil sebab keberkahan di luar ketentuan syariat, itu masuk di dalam kesyirikan. Terus yang kedua tadi apa? Bentuk yang kedua, mengangkat sesuatu yang di apa namanya, dilakukan tabarruk padanya melebihi kadar yang diizinkan. Melebihi kadar yang diizinkan secara syar'i. Baik. Jadi ini kaidah terkait dengan masalah tabarruk. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات dan firman Allah Ta'ala terangkan kepada wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kalian anggap sebagai anak perempuan Allah Al-Lat, Al-Uzza ya. Al-Ayat, beberapa ayat maksudnya lanjutkan beberapa ayat baik, ini dalil pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesyirikan dalam tabarruk. Iya. Maka di ayat ini, ayat-ayat di surah An-Najm ya dikatakan afara'aitumul lata wal uzza. Bagaimana anggapan kalian wahai kaum musyrikin tentang Lata dan Uzza wa Manat ats-tsalitsah al-ukhra mana ya maksudnya apakah itu bisa memberi manfaat dan bisa memberi bahaya ya jadi kalian tahu bahwa mereka ini bukan ilah tapi kenapa kalian ibadahi kalian jadikan sekutu-sekutu. Jadi ini tiga ya, tiga berhala di masa kaum musyrikin. Disebutkan tiga ini karena tiga ini berhala yang paling besarnya, paling agungnya di masa itu. Iya. Walaupun ada berhala-berhala yang lain di masa mereka, tapi disebutkan di sini karena ini berhala yang paling besarnya di kalangan orang Arab di masa itu. Afara'aitumul Lata. Bagaimana pendapatmu dengan Al-Lat? Lata taknya kalau tidak ditasydid itu punya makna. Dan kalau ditasydid Al-Lata nah itu ada makna lainnya. Dan itu dua qira'ah, dua bacaan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau tidak ditasydid, lata seperti di bacaan kita, dia adalah batu putih yang berukir. Batu putih yang berukir. Dan di atas batu ini ada rumah. Ya, dan lat ini berhala berada di Taif waktu itu. Berada di kota Taif. Nah, jadi dia batu ya. Ini sisi pendalilan penulis terkait dengan batu. Kalau dibaca Al-Lata, taknya ditasydid, maka itu kata Ibnu Abbas adalah seorang soleh dahulu. Dia ini yaluttu as-sawiq lil hajj. Dia membuat adonan sawiq. Sawiq itu terigu dicampur dengan air. Ya. Dibagikan untuk orang yang haji sebagai makanan mereka. Maka orang ini orang baik, orang solid tiap kali ada jemaah haji, dia buat adonan tadi sawiq ini lalu dia bagikan kepada orang-orang yang haji. Maka setelah orang saleh ini meninggal, maka mereka pun menyembah kuburannya. Baik. Jadi kalau di atas tafsir Al-Lata, ini ibadah kepada apa? Kepada kubur. Tapi kalau di atas tafsir yang pertama, Lata, Lata itu nama sebuah berhala. Dia batu putih berukir. Di atasnya ada rumah. Iya. Baik, yang kedua Al-Uzza. Al-Uzza ini itu adalah sebuah pohon. Pohonnya sudah dibangun, ada tirai-tirainya. Iya. Yang di sekitar mengelilingi pohon. Nah. Dan dia ini berada di tempat yang disebut dengan nama Al-Mudayyiq. Letaknya antara Mekah dan Taif. Letaknya antara Mekah dan Taif. Dan adalah orang-orang Quraisy dulu mengagungkan pohon ini. Mereka mengagungkannya. Sampai dimaklumi ya di perang Uhud, Abu Sufyan berkata kepada Nabi dan para sahabat, kami punya Uzza dan tidak ada Uzza bagi kalian. Dia berteriak begitu Abu Sufyan. Maka Nabi perintah kepada para sahabat untuk membalasnya, bahwa Allah adalah maula kami dan kalian tidak ada maula. Tidak ada, sedangkan tidak ada maula bagi kalian. Iya. Baik. Nah, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, maka beliau mengirim Khalid bin Walid lalu memotong pohon itu dan menghancurkan bangunan yang berada di sekitarnya. Iya. Begitu Khalid bin Walid kembali, Nabi berkata, kamu balik lagi ke tempat Uzza itu. Kamu belum buat apa-apa. Maka begitu dia kembali, dia dapati di tempat pohon itu ditebang, ada seorang perempuan yang telanjang, yang rambutnya telah terurai, yang penuh tanah di wajahnya. Maka Khalid bin Walid membunuhnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aitulah Al-Uzza." Iya. Baik. Jadi kadang ada jin di pohon itu. Dia berbicara, menipu orang. Ini kadang sebagian kaum musyrikin dia datang ke kuburan, ke tempat keramatkan, dia dengar suara. Terus dia percayai, suara itu memberitahu sesuatu, dia dapati seperti yang diberitahukan. Maka ini yang membuat mereka tersesat. Hakikatnya itu adalah jin-jin yang ingin menipu manusia. Baik. Jadi itu yang kedua, Al-Uzza. Dan yang ketiga, Al-Manah. Al-Manah ini, iya, Al-Manah ini berada di Mushallal antara di Kudayt, antara Mekah dan Madinah. Antara Mekah dan Madinah. Iya. Dan berhala ini diagungkan oleh penduduk Madinah. Diagungkan oleh penduduk Madinah. Baik, dari mengatakan bahwa itu kepada penduduk Ghatafan, ya mereka yang beribadah padanya, karena pohon ini berada di arah tempat tinggal kabilah Ghatafan. Baik, jadi secara umum bahwa ini tiga jenis dari berhala yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, agar supaya diketahui bahwa ini berhala-berhala yang diagungkan. Iya. Dan inilah yang terkenal di kalangan orang Arab. Manah ini, dari berhala ini dikatakan manah, itu katanya berasal dari kata mannan. Ya, ada yang berkata dari kata mina, karena banyaknya darah yang dialirkan di situ. Mereka menyembelih di situ. Iya, mereka menyembelih di situ. Baik. Jadi apa raitumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra, dan mana sebagai tiga yang lainnya dari sebelumnya. Baik. Kalau kita lanjutkan ayat-ayatnya, alakumud dzakaru walahul untha. Ini pertanyaan ingkari. Apakah bagi kalian anak laki-laki, sedangkan kalian katakan bahwa untuk Allah adalah anak perempuan? Tilka idan kismatun diza. Maka itu sungguh adalah pembagian yang sangat sewenang-wenang. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu hanyalah nama-nama yang kalian namakan. Kalian dan ayah-ayah kalian menamakannya. Ma anzalallahu biha min sultan. Ya Allah tidak menurunkan padanya hujjah apapun. Ini sisi pendalilan penulis di sini. Ma anzalallahu biha min sultan. Iya. Allah tidak turunkan padanya hujjah apapun. Baik. Maka menunjukkan bahwa apa yang kaum musyrikin bertabarruk dengannya dari pepohonan dan bebatuan, maka itu adalah tidak ada hujjah padanya. Ma anzalallahu biha min sultan. Iya. Tidak ada hujjah padanya. Baik. Dan sisi kesesuaian ayat pada apa namanya? Saya poinkan ya, sisi kesesuaian ayat untuk bab ini. Iya. Itu ada dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa ibadah kaum musyrikin itu bentuknya hati-hati mereka menginginkan dan mengharapkan keberkahan. Iya. Dari apa yang mereka ibadahi. Lata Uzza Bada. Maka jadilah hal tersebut berhala-berhala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan itu jenisnya sama dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin ini bersama tiga berhala ini. Kemudian sisi yang kedua, ya, pada ayat itu ma anzalallahu biha min sultan, di kelanjutan ayat itu tegas memutus bahwa itu adalah dari ibadah yang batil, dari kesyirikan yang dilarang.